Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sholat jenazah di atas kuburan, kembali kita mengulangi apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu jumlah takbir di dalam sholat jenazah. Yaitu ketika Nabi SAW mengatakan tentang wafatnya Najasyi, yakni Raja Habasyah, yang dia dengan sembunyi-sembunyi sudah masuk Islam, dan itu diketahui oleh Nabi SAW. Maka ketika sampai kepadanya berita wafatnya Najasyi, dan tidak ada orang menyolatkan di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna akhan lakum qad mat. Faqumu fasallu alaihi," yakni Najasyi. Wa fi riwayat Zuhair, "Inna akhakum," sesungguhnya saudara kalian, ya, sungguh telah meninggal. Dan qumu, bangkitlah, fasallu alaihi, maka solatlah terhadapnya, yakni Najasyi. Dan riwayat Zuhair dikatakan bahwa inna akhakum. Imam Nawawi mengatakan qawluhu faqumu fasallu alaihi, berdiri dan solatlah, fihi wujubus solat alal mayyit, ini adalah wajibnya solat kepada mayat, yakni solat menyolatkan mayat. Kemudian wa hiya fardu kifayatin bil ijma', dia adalah fardu kifayah di dalam ijma', yakni sepakat ulama mengatakan dia adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Dia adalah kewajiban untuk semuanya. Kalau seandainya ada satu orang yang mengerjakannya, maka gugurlah dosa kepada yang lainnya. Tapi kalau seandainya tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi kita pada saat ini? Ada di antara jenazah COVID-19, tidak disolatkan. Dia muslim, tidak disolatkan. Kenapa? Karena khawatir akan adanya virus. Dan tidak dimandikan. Subhanallah. Sebenarnya setelah diketahui secara medis bahwasanya virus corona ini akan lebur, ya, dia akan larut atau hilang, hancur apabila dia kena deterjen, katanya. Kena dengan deterjen. Maka kalau misalkan disektan, kita mandikan dengan dicampur dengan itu akan hilang. Kalau tidak dimandikan, maka boleh jadi virusnya masih ada. Fenomena yang kita lihat di masyarakat, banyak masyarakat menolak. Subhanallah. Menolak untuk menguburkan atau mengizinkan jenazah yang terkena dengan COVID-19 ini, semua masyarakat menolak. Subhanallah, kalau seandainya dilaksanakan dengan baik, bahwa orang yang menyelenggarakan jenazah itu, memandikannya, dia memakai APD dengan baik, berlapis misalkan. Ya? Lalu dimandikan di rumah sakit dengan memakai zat-zat yang tadi yang bisa meleburkan dan menghancurkan virus itu sendiri, berarti tidak ada. Kejadian yang ada di Kota Padang, ada satu kisah atau kejadian di mana ketika dia sakit masuk, kemudian wafat, diisukanlah bahwasanya dia ini COVID-19. Ketika pulang dari rumah sakit memberikan rekomendasi bahwasanya dia adalah jantung, tidak penyakit menular. Kemudian pemerintahan setempat seperti camat menenangkan masyarakat bahwasanya itu tidak ada berhubungan dengan COVID-19. Lalu dimandikanlah jenazah ini tanpa pakai APD. Ya, tanpa memakai APD. Subhanallah, itu kejadiannya hari Jumat. Hasil dari pemeriksaan hari Senin, ternyata dia positif. Nah, apa yang terjadi? Semuanya tentu akan risau. Ya, ada yang kota langsung dengan main. Dan termasuk juga Pak Camat waktu itu, ya dia berusaha untuk menenangkan. Dia berada di rumah itu. Ya. Tapi, subhanallah, tak satu pun dari yang memandikannya setelah dilakukan tes ya, masing-masing yang diduga ya, yang langsung berkontak langsung dengan si mayat, tidak ada satupun yang positif dari yang memandikan. Sementara mereka tidak memakai alat pelindung badan atau alat pelindung diri, APD. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, virus itu juga akan lebur hilang. Nah, ini perlu dilakukan tidaklah dengan alat tadi atau zat-zat tadi, itu semuanya enggak suci. Ya, bahan-bahan kimia mungkin ya, tapi dia adalah suci. Tidak najis. Maka kita pakai, lalu setelah itu dikafani, disolatkan. Nah, saya pernah menanyakan kepada guru saya, Syekh Abdullah Al-Ubaylan di kota Hail di Arab Saudi. Saya menanyakan langsung bahwa bagaimana kalau seandainya mayat itu tidak dimandikan karena kondisi dikhawatirkan bla bla bla bla. Lalu bagaimana cara pelaksanaan sholatnya? Kata Syekh, ya kalau memang tidak memungkinkan untuk memandikan, maka tidak ada masalah. Lalu disolatkan, walaupun dengan jarak jauh. Tidak langsung bersentuhan dengan, atau di depan mayat itu, tapi walaupun berjarak jauh. Maka itu tetap dilaksanakan pelaksanaan sholatnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sholat jenazah terhadap penderita COVID-19 tetap dilaksanakan jika dia adalah seorang muslim. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak sempat dilaksanakan sholat? Nah, ini juga ada pembahasan kita nantinya. Ya, kalau seandainya tidak sempat disolatkan dan dia sudah dikuburkan. Karena istilahnya orang yang kena COVID-19, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari itu, menjauhkan kita, dijaga kita dari COVID-19. Katanya sakit-sakit sendiri, mati-mati sendiri, masuk kuburan sendiri. Ya, artinya tidak diikut sertakan oleh keluarga dan yang lainnya. Waktu sakit pun tidak dijenguk oleh keluarga karena kekhawatiran akan adanya penularan. Nah, kalau seandainya terjadi, diketahui bahwasanya seorang muslim A dia tidak disolatkan, ya, ternyata sudah dikuburkan. Bagaimana? Nah, nanti akan kita pelajari tentang as-salatu alal qabr. Namun, kalau kita lihat tadi, bahwa hukum sholat jenazah adalah ijma' ulama, dia adalah wajib, dia adalah fardu kifayah. Yani kalau seandainya tak seorang pun yang ikut yang melaksanakan solat, maka semuanya berdosa. Ya. Kalau seandainya ada satu yang solat, maka gugurlah dosa dari yang lain. Pemirsa, mulakal Allah Subhanahu wa taala wa kabbara arba'at takbirat dalam hadis Ibn Abbas, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 takbir. Dalam hadis Zaid bin Arqam, setelah itu dia setelah hadis Ibn Abbas dia bertakbir 5 kali. Qala al-qadi ikhtalaf al-athar fi dhalik, terjadi perbedaan riwayat. Faja'a min riwayat Ibn Khaythamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru 4 wa 5 aw 6 wa 6 wa 7 wa 8 hatta mata an-Najashi fakabbara 'alayhi 4. Abi Haik Khaythamah Ibnu Abi Khaythamah dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk jenazah ini 4 kali dan 5 kali dan 6 kali, 7 kali, 8 kali sampai wafat Najasyi. Ketika Najasyi wafat, beliau bertakbir 4 kali. Wa thabata 'ala an wa thabata 'ala dhalika hatta tufiya. Kemudian beliau tetap melaksanakan 4 takbir sampai beliau wafat. Walau ikhtalafa as-sahabatu fi dhalika min 3 takbirat ila 9. Para sahabat terjadi perbedaan dalam masalah ini dari 3 takbir sampai 9 takbir. Wa ruya an Ali radhiyallahu ta'ala an annahu kana yukabbiru 'ala ahli Badrin 6 wa 'ala sa'ir as-sahabati 5 wa 'ala ghairihim 4. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib diriwayatkan darinya bahwasanya dia bertakbir dalam solat menyolatkan ahlul Badr, orang-orang yang meninggal dunia di Badar, 6 kali. Wasair as-sahaba 5. Sahabat semuanya adalah 5. Wa ala ghairihim 4. Yang selainnya adalah 4. Qala Ibn Abdul Bar, in aqad al-ijma' ba'da dhalika ala 4. Setelah itu, kata Ibn Abdul Bar, terjadilah ijma' bahwa ijma'nya itu adalah atas 4 takbir. Wa ajma' al-fuqaha wa ahli al-fatwa bil amsar 'ala ma ja'a fi al-ahadith as-sihah wa ma siwa dhalika 'indahum shududun la yultafatu ilayhi. Ahli fuqaha dan ahli fatwa mereka di seluruh penjuru dunia telah sepakat bahwasanya menyepakati hadis-hadis yang datang dari hadis-hadis yang sahih tentang pelaksanaan ini. Dan selain dari hadis-hadis yang sahih itu, maka dianggaplah hadisnya syadz yang asing, ya, tidak sesuai dengan hadis yang lebih banyak, tidak ditoleh atau tidak dianggap, ya. Qala wala na'lam ahada min fuqaha al-amsar yukhammis illa Ibnu Abi Layla. Dia mengatakan, kami tidak mengetahui seorang pun dari ahli fikih, ya, di penjuru dunia ini yang melaksanakan 5 takbir kecuali Ibn Abi Layla. Walam yadhkur fi riwayat Muslim as-salam. Pada riwayat Imam Muslim tidak disebutkan salam dari solat. Ya. Wa qad dhakar Darqutni fi sunanihi wa ajma'ul ulama' alaih. Dan Daruqutni dalam sunannya, sunan Daruqutni telah menyebutkan bahwasanya Nabi salam. Wa ajmal ulama alaih. Ulama telah sepakat di atas itu. Thumma qala jumhurhum. Kemudian mayoritas mereka mengatakan, yusallimu taslimatan wahidatan. Dia, yakni, bersalam sekali saja. Wa qala Thawri wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Jama'ah minas salaf taslimatain. Thawri, Abu Hanifah, Syafi'i, dan sekelompok dari para salaf mengatakan bahwa dia adalah 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hey. Ikhtilafu ala hal يجهر الإمام يجهر الإمام بالتسليم أم يسير؟ Apa terjadi perbedaan? Apakah imam mengeraskan bacaan salamnya atau disirkan? Abu Hanifah wa Syafi'i mengatakan ijhar. Dalam imam itu menjaharkan salamnya. Ya. Wa an Malik riwayatan, dari Malik ada dua riwayat. Ukhtalafu fi raf'il aidi fi takbirat. Terjadi perbedaan ulama di dalam mengangkat kedua tangan ketika takbir. ومذهب الشافعي الرفع في جميعها مذهب الشافعي mengangkat kedua tangan ketika setiap takbir Allahu akbar takbiratul ihram Allahu akbar takbiratul ihram Allahu akbar dan seterusnya. Waqi' ibn al-Munzir an ibn Umar wa Umar ibn Abd al-Aziz wa Ata' wa Salim ibn Abdullah wa Qasim bin Abi Hazim az-Zuhri wal Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa ikhtarahu ibn al-Munzir. Ibn Munzir mengatakan ini diriwayatkan, yakni mengangkat kedua tangan setiap takbir itu diriwayatkan dari Ibn Umar dan Umar bin Abdul Aziz, dari Atha, dari Salim bin Abdillah, dari Qais bin Abi Hazim Al-Zuhri dan Auza'i wa Ahmad Ishaq, dan dipilih oleh pendapat ini oleh Ibn Munzir wa Thawri wa Abu Hanifah ashabur ra'i. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah serta orang-orang yang lebih mendulukan ra'i, ya. La yurfa' illa fi takbiratul ula. Tidaklah mengangkat kedua tangan kecuali hanya pada takbiratul pertama, takbiratul ihram ini, ya. Wa 'an Malik thalath riwayat ar-raf' fi jami' wa fi al-ula faqat wa 'adamu fi kulliha. Yani dari Imam Malik ada tiga riwayat, ada yang mengatakan diangkat di seluruhnya, ada yang mengatakan pendapat yang pertama, atau dia mengatakan di pertama saja, yang maksudnya takbir pertama saja, dan ada yang mengatakan wa'adahu fi kulliha, puasanya tidak diangkat kedua tangannya sama sekali, baik di awal atau di berikut-berikutnya. Baik, pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam as-salatu 'ala al-qabr. Ya, as-salatu 'ala al-qabr. Hadis 2208. Hadatsana Hasan ibn Rabi' wa Muhammad ibn Abdullah ibn Umair qala hadatsana Abdullah ibn Idris an Syaibani an Syabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala qabrin بعدما دفن فكبر عليه أربعا bahwasanya dari dengan riwayatnya dari Syabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kuburan, yakni artinya mayat ini enggak ada, mayat sudah dikuburkan. Setelah mayat dikuburkan, jadi Nabi di atas kuburannya. Fakabbara alaihi arba'an. Nabi berkabir empat kali. Qala Syaibani, Syaibani mengatakan, qultu li Syabi. Lalu aku bertanya kepada Syabi, man haddathaka bihadha? Siapa yang menceritakan kepadamu hadis ini? Qala thiqah. Yang menyampaikan saya ada orang thiqah. Abdullah bin Abbas, هذا لفظ حديث حسن في رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب صلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعين قلت لعامر من حدثك قال الثقة قال من شهد ابن عباس. طيب يعني maknanya bahwa Syaibani dia bertanya kepada Syabi, siapa menceritakanmu tentang ini? Oleh Ibn Abbas, siqah, yaitu orang yang terpercaya, yaitu Ibn Abbas. Hadis yang di atas itu adalah lafaz dari Hasan, dan ada pun riwayat dari Ibn Umair Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam inta ila qabri ratbin. Nabi sampai ke kuburan yang masih basah. Fasalla alaihi arba'an. Lalu dia salat di atasnya 4 kali takbir. Wasaffu khalfahu wa salla alaihi. Dia salat menyolatkannya, kemudian sahabat yang ada dia yang ada bersamanya membuat saf di belakangnya. Wa kabara arba'an. Dia bertakbir 4 kali. Qutul Amir man haddatsak? Siapa menceritakanmu? Qala as-siqah, orang yang terpercaya, yaitu man syahidahu Ibn Abbas. Ya, siqah terpercaya, orang yang menyaksikannya adalah Ibn Abbas. Taib, dalam hadis ini Imam Nawawi mengatakan yakni jadidan ila qabri ratbin, ya, salla alaihi, kuburan yang masih basah, maksudnya adalah masih baru. Wa turabu ratmin ba'da lam tatul muddatuhu fayabis, yakni tanahnya selama belum lama dia masih ada rasa, masih ada kondisi basahnya, ya, lembab. Ya, kalau seandainya sudah lama, berarti itu bisa akan kering. Wa fi dalilu limadzhab Syafi'i wa muwafaqihi fi shalati 'ala qubur. Di sini terdapat dalil terhadap madhab Imam Syafi'i dan orang-orang menyetujuinya bahwa salat di atas kubur, yakni menyolatkan jenazah walaupun dia sudah dikuburkan. Baik. Kita ambil hadis berikutnya. Ya. Hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Husayb qala hadatsana Hasan bin Rabi' wa Abu Kamil qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad wa hadatsana Abu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarani جرير حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وقال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء من الشيباني عن شعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا. طيب المرسل بلاك الله سبحانه وتعالى ومن شاهده ابن عباس ابن عباس ابن عباس دم بدل من قوله تقوم المسجد atau taknusuh, yakni bahwasanya orang ini adalah yang biasa melayani atau yang meninggal itu adalah orang yang biasa membersihkan masjid. Fa fi hadis Sauda hadis lati sallallahu alaihi wasallam aqabriha, hadis Sauda di mana Nabi salat di atas kuburannya, wa hadis Ibnu Abbas sabiq, hadis yang sebelumnya, wa hadis Anas bin Malik yakni hadis حديث أنس دلالة لمذهب الشافعي وموافقه. يأتوا حديث di sini terdapat dalil bagi mazhab Syafi'i dan orang mengikutinya. Salat ala mayit fi qabr, bolehnya salat di mayat di kuburan. Sawa'an kana dhalika salla alaihi wa ankar, sawa'an kana salla alaihi am la. فتأول أصحاب المالك وحيث منع الصلاة على قبر تأويلا باطلا لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم. يعني حديث أنس terdapat دليل مذهب الشافعي dan pengikutnya dalam solat di mayat di kuburan. Sangkana salat alaih amla. Baik, mayat tadi telah disolatkan atau belum? Telah disolatkan atau belum? Ya, wa ta'wilu ashabu Malik. fata'awwalahu ashabul malik. Murid Imam Malik menta'wilkannya. Haitu mana'u salata ala qabr ta'wilan batilah. Di mana dia menghalangi orang solat setelah qabr. Yani ta'awwal bi ta'wilatil batilah, menta'wilkannya dengan ta'wil yang batil, la fa'idah fi dzikriha, tidak ada faedah untuk zikirnya, fa fasaduha wallahu li dhuhuri fasadiha, karena tampak sekali ya kerusakannya. Baik. Hadis berikutnya 2210. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Harun ibnu Abdullah jami'an an Wahab bin Jarir عن شعبة عن إسماعيل أبي خالد قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الزاد الرازي قال حدثنا يحيى ابن طريس قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث شيبان وليس فيه حديث وكبر أربعا. طيب dalam hadis sanadnya ya kepada Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah di kuburan ya seperti hadis Syaibani, hanya saja di dalam hadis ini disebutkan tidak ada yani disebutkan bahwasanya wakabbar arba'an dan dia bertakbir 4 kali. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kuburan. Kemudian hadis terakhir dari bab ini bahwasanya dari Abu Hurairah, anna imra'an sauda kana taqumu masjid ushaban faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan perempuan sauda yang taqumul masjid au syaban, atau dia membersihkan masjid. Ada seorang perempuan yang suka membersihkan masjid, lalu Nabi kehilangan dia. Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW merasa kehilangan, fasa'ala anha, lalu Nabi menanyakan tentangnya. أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak sebutkan kepadaku? Qala fakannahum saghara amraha aw amraha faqala dullani ala qabrihi. Lalu sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Fadalluhu fasalla 'alaiha. Lalu sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan masjidnya, tempat kuburannya, lalu beliau salat jenazah tersebut, dan jenazah sudah masuk dalam kuburan. Fi hadhihi al-qubur ma'lumah dhulmah mamlu'ah dhulmah 'ala ahliha. Kubur ini ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kegelapan terhadap pemiliknya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihi, dan Allah memberikan cahaya bagi dia dengan salatku yang kutekerjakan. Nah, di sini kita melihat bahwasanya afala kuntum adzamtumuni, kenapa kalian tidak menyebutkan kepadaku? Ya, fihi dilalatu istihbabil ilam bil mayit wa sabaq bayanuhu. Di sini anjuran untuk memberitahukan kematian. Ya. Qalu inna hadhihi al-qubur mamlu'atun bi dhulmah 'ala ahliha, wa inna Allah ta'ala yunawwiruha. Inna Allah ta'ala yunawwiruha lam lahu lahum bi salati hadha. Maksudnya Nabi mengatakan Allah akan berikan dia cahaya dengan salat yang aku kerjakan ini. Ya. Baik. Jadi hikmah dari salat juga ada memberikan cahaya. Ya, mudah-mudahan kemudian juga kita sudah mempelajari bahwasanya salat orang dengan jumlah yang banyak akan memberikan syafaat, dan salat Nabi sepertinya memberikan cahaya kepada mayat yang ada dalam kuburan yang gelap gulita tersebut. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat bahwa jika seandainya kita terlambat mengerjakan salat atau terlambat datang untuk mengerjakan salat, maka tidak apa-apa, kita langsung ke tempat kuburan setelah dikuburkan dengan rata atau ditinggikan sedikit ya sejengkal, maka kita salat. Yang belum salat dia sudah bisa salat di kuburan. Nah, begitu juga sehubungan dengan COVID-19. Kalau seandainya mayat itu belum disolatkan, maka kita boleh solat di kuburannya atau boleh juga solat gaib. Gaib. Tapi bagaimana kalau seandainya orang tua kita meninggal dunia, posisi kita jauh misalkan, baru bisa hadir hari besoknya? Apakah kita tunggu dulu atau mereka di tempat orang tua kita meninggal dunia menunggu dulu kedatangan kita? Sementara Nabi SAW menyuruh kita untuk menyegerakan pelaksanaan jenazah. Maka jawaban yang terbaik, segerakan secepatnya untuk keselamatan orang tua kita. Kalau kita toh untuk ditunggu juga kita, mayatnya juga tidak hidup. Ya, kecuali kalau seandainya orang yang ditunggu datang, lalu mayatnya langsung duduk, misalkan hidup lagi, nah itu luar biasa. Ya. Tapi itu mustahil, tidak akan mungkin. Nah, ketika tidak akan hidup lagi karena ajalnya sudah habis, ya, sudah datang, nah, maka dia bisa mengerjakan sholat itu di kuburan tanpa mengundur-undur pelaksanaan jenazah. Pemirsa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita kita tambah satu hadis lagi ya. Hadis dari takbir ala janaiz, yaitu dari Abdurrah bin Abi Layla, qala kana Zaidu yukabbir ala janaizihana arba'an, wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Fasa'altu faqala kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Ya, yukabbiruha. Lalu dari Zaid, ya, bahwasanya Zaid mentakbirkan terhadap jenazah 4 kali. Bahwasanya beliau juga terkadang menyolatkan 5 kali takbir. Lalu aku bertanya kepadanya. Ya, lalu dia mengatakan Rasulullah SAW dulu ya mentakbirkan. Ya, karena Rasulullah SAW yukabbiruha, ya mentakbirkannya. Nah, jadi kalau kita lihat Zaid, yang dimaksudnya ada Zaid bin Arqam. Dia ingin menjelaskan tentang Abu Dawud. وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع على نسخه. Hadis ini mansukh dan telah disebut ditunjukkan keijma'annya ala naskhihi, yang menunjukkan akan dihapusnya. Qad sabaqa anna Ibn Abdul Bar wa ghairu naqal al-ijma' ala annahu la yukabbir al-yawm illa arba'an. Dan Ibn Abdul Bar telah menyebutkan bahwa sekarang tidak boleh lagi untuk bertakbir ya kecuali 4 untuk solat jenazah, 4 cuma. Wa hadha dalilun ala annahum ajma'u ba'da Zaid bin Arqam, menunjukkan bahwasanya para salaf dulu telah sepakat setelah Zaid bin Arqam. Wa asah anna al-ijma' ba'da al-khilaf yasihu Allahu alam, yani ijma' dihasilkan dari perbedaan setelah terjadinya ba'da al-khilaf, ya, setelah perbedaan, yasihu wallahu alam, maka dia tetap sah. Maksud di sini bahwasanya kalau seandainya ada yang meragukan yang empat itu tetap adalah sah, karena dialah yang menasikh hadis-hadis sebelumnya yang mana Nabi mengucapkan jenazah ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ya, ada 9. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sampai di sini dulu tentang jenazah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. InsyaAllah ke depan adalah Al-Qiyam Lil-Janais. Itu tegak untuk jenazah. Baik, kita lihat tanya-jawab kalau ada yang bertanya. Bila punya mobil pribadi yang seharga dengan nisab dan sudah haul, wajibkan dizakatkan. Barang yang kita pakai tidak dikeluarkan zakatnya. Properti, mobil, rumah, tanah, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Walaupun rumah itu disewakan misalkan ya. Tidak atas rumah, tapi atas pendapatan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Duri COVID, dari Duri Riau. Sampai hari ini kasus wabah COVID-19 ini telah menjurus kepada pertikaian dua pendapat di tengah umat. Ada kelompok yang nuduh yang tunduk, ya maaf. Ada pertikaian dua pendapat di tengah umat. Ada kelompok yang tunduk kepada kajian ilmiah tentang COVID-19 dengan mengikuti protokoler yang ditetapkan oleh ahlinya termasuk MUI yang menganjurkan agar beribadah, mengatur cara beribadah. Dan ada pula kelompok yang disinyalir mencoba menyampingkan kajian. Ya. Menyampingkan kajian-kajian ilmiah terkait dengan alasan keyakinan bahwa ajal sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, tanpa COVID pun kita akan mati juga. Mohon uraian Buya tentang kedua permasalahan. Iya, tentang COVID-19 sudah merupakan akal yang sehat. Apa yang diambil oleh pemerintah dan MUI, pemerintah daerah dan MUI, itu sudah tepat. Orang karena sudah ada prosedur antara satu sama lainnya dan juga para ulama, yaitu MUI. Mereka mengerti tentang hukum banyak-banyak, tapi mereka tidak mau menyikap yang tidak baik terhadap pemerintah. Tetap pemerintah yang mengeluarkan prosedurnya, maka mereka menguatkannya. Wallahu a'lam. Mau bertanya bagaimana ziarah kubur yang benar? Apa doa dan yang dibaca? Apakah kita harus berada di dekat kuburan si fulan atau cukup dari luar komplek pemakaman saja? Kalau seandainya, pertama berziarah, kalau seandainya kita berada di dalam, bisa kita masuk, ya kita bisa mendatangnya. Ya. Tapi tidak boleh duduk-duduk berlama-lama di situ ya. Kalau tidak ya dia bisa melaksanakan dari kejauhan untuk berdoa, menyampaikan salam secara umum. Ya. Nah, jadi ada adab-adab ya yang harus kita pelajari insyaallah taala. Baik. Kita ambil Abu Rafif Bukit Tinggi. Wassalamualaikum Ustaz. Daerah ana, Ustaz, setelah jenazah dikuburkan malamnya biasa ada acara takziah. Acaranya tidak ada tahlilan, cuma ada tausiah tentang kematian dan kemudian akhirat. Ada makan dibawa oleh tamu yang datang untuk tuan rumah yang menyiapkan oleh. Bolehkah ana datang dalam acara takziah seperti itu? Kalau takziah, pertama kapan saja. Tidak ditentukan takziahnya dengan dalam rangka 3 hari. Ya, tidak ada. Takziah itu adalah menghibur. Mungkin dengan telepon, mungkin dengan tatap muka, ketemu jalan. Dan itu sudah menghiburnya. Tapi kalau seandainya kita pas sedang takziah, lalu ada orang bawa makanan dan makanan itu dari luar dia bagi-bagikan. Bolehkah kita makannya? Insya Allah boleh. Karena, dan itu bukan dalam rangka untuk merayakan kematian, ya. Wallahu ta'ala. Dari sahabat sabda Muhammad Sufyan, Ustaz, bagaimana saya mau bertanya, apa hukumnya jika orang tua saya keduanya tidak membayar zakat dikarenakan mereka belum punya penghasilan, tapi orang tua saya punya beras dari bantuan pemerintahan dan seterusnya. Taib. Bahwasanya tidak membayar zakat, ya karena zakat itu ada nisabnya. Kalau tidak ada sampai nisabnya, maka tidak wajib membayarkan zakat. Taib, saya rasa sampai di sini dulu ya kajian kita, karena ada suatu hal agak sedikit cepat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.